الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, yang dengannya seseorang akan diberikan ketenangan, diliputi oleh para malaikat, kemudian disebut namanya, dan siapa saja yang berkumpul untuk mengerjakan, untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan disebut di sisi penduduk langit sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-hitan fil bahr yad'u lahum, sampai ikan-ikan di dasar lautan mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya majlis fikih khairun min ibadati sittina sana. Majlis ilmu itu lebih baik dari ibadah 60 tahun lamanya, sehingga keutamaannya sangat besar ketika seseorang istiqomah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Dia bersungguh-sungguh menyemak, dia bersungguh-sungguh untuk memperhatikan dan menghafal atau menjaga, dia berusaha untuk mengamalkannya, kemudian setelah itu dia sampaikan kepada orang-orang terdekatnya, kepada teman-temannya dan masyarakatnya, bahkan kepada bangsanya. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisa ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi." Tidak ada setelah yang wajib-wajib yang lebih utama melainkan dari menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu la ya'dilu syai', tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan dijelaskan kalau para raja mengetahui keutamaan para penuntut ilmu, merasakan manisnya ilmu, mereka akan mencambuk kalian, mereka akan meminta kepada kalian dari nikmat tersebut, padahal mereka dalam keadaan memiliki harta, memiliki istri-istri, mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki kekuasaan. Tapi kenikmatan orang-orang yang menuntut ilmu ini diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk difakihkan dengan ilmu agama ini, yang merupakan ukuran kebaikan seseorang apapun rintangannya. Ya, maka orang-orang yang menuntut ilmu itu pilihan. ya, orang-orang yang menuntut ilmu itu pilihan. Kata Imam Syafi'i, ma la yuhibbu al-ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai menuntut ilmu, tidak ada kebaikan untuknya. Ya, menunjukkan bahwasannya orang-orang yang mencintai ilmu itu pilihan, yang dia dipilih kebaikan untuknya, yakni ketika dia memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan al-qaul mufid ataupun al-mulakhas fi syarh kitab tauhid, ringkasan dari syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizallahu taala, sampai kepada kita ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah hanya kepada Allah saja, dan jangan kalian mensekutukan Allah dengannya, yakni dengan sesuatu apapun. La tusyriku maksudnya adalah utruku asyirka, ya, tinggalkan kesyirikan. Wa huwa taswiyatu ghairillahi ta'ala. Yang dinamakan syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa taswiyatu ghairillahi ta'ala billahi ta'ala fima huwa min khasaisillah. Yang dia samakan merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dia meyakini, menyamakan bahwasanya sesuatu selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudharat, bisa mendatangkan rizki, ya, bisa mengatur hal-hal gaib, kemudian na'am, bisa mencipta dan seterusnya. Ini adalah kesyirikan. Karena apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dia samakan dengan yang lainnya. Naam. Wa budullah wa la tusyriki wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu adalah nakirah fi syakin nahyi. Atau nakirah fi syakin nahyi. Ya. Fata'ummu yakni asyirka. Maksudnya adalah mencakup seluruh kesyirikan. Kabirahu wa saghirahu. Syirik yang besar maupun yang kecil. Syirik itu terbagi menjadi dua, yang kecil maupun yang besar. Ya. Nifaq juga terbagi dua, yang berat dan yang ringan, yang besar dan yang kecil. Naam. Kemudian ya, fasik juga demikian. Ya. Maka yang dimaksudkan dengan syai'an di sini, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau mensekutukan dengannya sedikit pun. Maksudnya adalah yang kecil maupun yang besar, jangan sampai seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kecil maupun yang besar. Yang kecil seperti seseorang pamer ketika dia beribadah. Ini syirik kecil tapi akbarul dunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Naam, ini afidina azakullah. Makna secara umum ayat ini, ya'murullahu subhanah ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Allah merintahkan pada para hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu atasnya. Iya, wa yanhahum 'anil syirki, kemudian melarang mereka dari kesyirikan. Wa lam yakhus naw'an min anwa'il ibadah. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari satu jenis ibadah saja. La du'a'a wa la salata wa la ghairahuma. Tidak, bukan doa saja, atau sholat saja atau yang lainnya dari keduanya. Tapi apa? Li'ayyuma al-amru jami'a anwa'il ibadat. Tapi seluruh yang mencakup dari seluruh bentuk ibadah. Tidak boleh seseorang untuk mensekutukan ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, ya, walam yakhusu naw'an min anwa'il syirik. Demikian juga secara kebalikannya, mafhum khulafahnya, Allah tidak mengkhususkan jenis daripada jenis kesyirikan saja yang satu. Tapi seluruh kesyirikan tidak boleh seseorang melakukannya. Ya, ada seorang yang mungkin beranggapan ini syirik kecil, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa bagaimana? Itu dosa besar. Ya, termasuk dari dosa-dosa besar, lebih dosa dari zina. Lebih dosa dari na'am hukul walidin, berdurhaka kepada orang tua, ya. Lebih dosa dari mencuri, itu syirik kecil. Dikatakan kecil di situ, dia terancam masuk ke dalam jurang api neraka, ya. Dan semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syirik besar, maka dia tidak akan diampuni. Innallaha ya la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lainnya. Nah, maka jangan sampai seorang muslim, seorang sunni, ahlus sunnah terkhusus, ya, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kesyirikan dan dari segala bentuk ibadah. Naam, nyahwidina azakumullah. Kemudian keterkaitan ayat ini dengan bab, ya, babnya berjudul apa? Kitabu Tauhid. Apa keterkaitannya? Anaha ibtada'at bila amri bitauhidi wa nahyi anis syirk wa fiha tafsiru tauhid bi annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirik. Ya, bahwasanya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan perintah tauhid dan pelarangan dari kesyirikan. Maka di dalamnya tafsir tauhid bahwasanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Inna hidina azakumullah. Ya, hidupnya na'am hadis seorang ketika dia terlepas dari kesyirikan, mendapatkannya petunjuk seseorang ketika dia terlepas dari kesyirikan. Bahagianya hidup seseorang ketika dia terlepas dari kesyirikan. Ketika hati ini hanya berharap kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya takut yang paling tinggi kepada Allah, hanya mencintai yang paling tinggi kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini yang bisa membersihkan hati seseorang hamba, ya, sehingga hatinya bisa merasakan manisnya iman. Wa zayyana fi qulubikum atau fi qulubihim, ya, wa karaha ilahumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dijadikan indah hiasan iman di dalam hatinya. Kemudian dia senang dengan ketaatan, senang dengan berbagai macam kebaikan, kemudian mengingkari kefasikan dan berbagai macam kejahatan. Naam, inna fidina azakumman. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Ya, yang pertama, ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, faedahnya adalah wujubu ifradillahi bil ibadat. Naam. Wajibnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ibadah. Li'anna Allaha amara bidzalika awalan wa huwa akadu wajibat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian itu ya yang pertama kali di dalam ayat ini. Dan ini dikuatkan ya ditekankan sebagai kewajiban bagi setiap orang yang mengaku muslim ya untuk dia mengesakan Allah kemudian menjauhi kesyirikan. Yang kedua, tahrimu syirik. Faedahnya apa? Haramnya syirik. Ya, haramnya syirik. Li'anna allaha naha anhu fahuwa asyadul muharam atau asyadul muharamat. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang atasnya, yaitu termasuk dari keharaman yang paling ya keharaman yang paling berat itu adalah kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Yakni keharaman yang paling besar. Nah, kemudian yang ketiga, ana ijtinaba asyrik syartun fi sihatil ibadah. Bahwasanya meninggalkan kesyirikan berarti apa? Ikhlas, ya. Meninggalkan kesyirikan apa? Ikhlas adalah syarat sahnya ibadah. Li'anna Allaha qarana al-amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirki. Karena sungguhnya Allah menggandengkan perintah ibadah dan larangan dari kesyirikan. Ini menunjukkan apa? Ya, bahwasannya meninggalkan syirik adalah syarat sahnya ibadah. Ibadah manusia dari kalangan kaum muslimin terutama, ketika mereka ya, melakukan ibadah mulai dari kecil sampai mungkin tua, dari mulai umur sekian tahun sampai puluhan tahun, dia beribadah. Tapi dalam keadaan apa? Tidak meninggalkan kesyirikan, tidak menjauhi kesyirikan, maka ibadahnya tidak sah. Bahkan dijelaskan, ia akan dihapus amal-amal mereka. Akan dihapus amal-amal mereka ketika mereka melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW, manusia paling mulia, diuji, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu mensekutukan Allah, maka akan hapus amal-amalmu. Naam, yahfidina azakumullah. Yang keempat, faidahnya ana syirka haramun qalilahu wa kathirah. Ini menunjukkan faedahnya syirik itu haram, baik yang sedikit maupun yang banyak. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Ya, sehingga paling wajib dari ilmu adalah yang pertama ilmu tauhid, ilmu dari lawan syirik. Ya, karena apa? Kesyirikan itu haram. Bahkan tadi dijelaskan tidak akan masuk surga. Kemudian kedzaliman yang paling besar, orang yang paling tersesat. Ya, kemudian ya dia dalam keadaan apa? Amalnya akan hapus. Coba antum merenungkan. Sudah beramal capek-capek, mengeluarkan harta banyak-banyak. bersungguh-sungguh dengan badan, dengan jiwa, ya sampai sakit-sakit. Tapi apa? Hanya dalam keadaan sia-sia, ya, kayak debu berterbangan. Maka sayang, sangat disayangkan. Dan nanti orang-orang yang seperti ini akan menyesal ketika mereka naam tidak mempelajari tauhid, yang itu merupakan lawan dari kesyirikan. Iya. Maka syirik itu haram, yang sedikit maupun yang banyaknya. Kabirah wa saghirah, li'ana kalimat asy-syai'a atau kalimat asy-syai'an nakirah fi syakin nahi. Fata'umu kula dalik. Yang besar maupun yang kecil haram. Karena dalam ayat ini ada kalimat syai'an. Ya, kalimat syai'an. Yang di situ adalah nakirah, bentuknya nakirah tanpa alif lam. Ya, kalau dengan alif lam namanya ma'rifah. Kalau tanpa alif lam ditanwin nakirah syai'an. Dalam keadaan bertemu dengan larangan. Ya, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Wala, dan jangan engkau mensekutukan dengannya sedikit pun. Nah, ini syaknya apa? Dalam keadaannya apa? Nakirah fi syakin nahi. Ya. Syai'an nakirah dalam keadaan setelah larangan. Maka maknanya adalah umum, setiap dari bentuk kesyirikan, yang kecil pun yang besar, yang banyak pun yang sedikit. Nah, yang kelima, annahu la yajuz an yusrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Yang kelima faedahnya, tidak boleh seseorang itu mensekutukan bersama Allah seseorang dari makhluknya di dalam ibadahnya. La malakun wala nabiyun wala salihun minal awliya wala sonam. Lianna kalimata syai'an amatun. Dan sungguhnya tidak boleh seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan salah seorang ataupun makhluk apapun dari hamba-hambanya. Ya. Tidak pula malaikat, tidak pula nabi, tidak pula orang-orang yang soleh dari kalangan wali-wali. Apalagi patung-patung. Karena kalimat syai'an, kalimat syai'an itu amah, sifatnya umum. Tidak boleh apapun bentuknya. Ya. Hatta nanti perasaan cinta. Hatta nanti perasaan takut, tawakal dan seterusnya. Ya. Inna fidina azakumullah. Naam. Insyaallah itu ya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mengingatkan kita pentingnya untuk kita mempelajari tauhid. Dan ketika seseorang ingin bahagia hidupnya, mendapatkan ketenangan, keamanan, adalah dia bersungguh-sungguh menghafal ya dari kitab tauhid ini, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang yang paling aman dan mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.